الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita masuk bab baru 215 bab fadli siwak wa fisalil fitrah, bab tentang keutamaan siwak dan tentang fitrah. Apa itu fitrah? InsyaAllah nanti akan dibahas oleh kita, termasuk apakah siwak bisa dikiaskan persis dengan sikat gigi. Kita awali hadis pertama 1196. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula an ashqa ala ummati, seandainya tidak akan memberatkan umatku, seandainya tidak akan memberatkan manusia. Ada dua riwayat. Aw alan nas la amartuhum bisiwak, maka pasti aku perintahkan mereka untuk bersiwak. Berarti Nabi perintahkan, berarti wajib. Seandainya tidak ada kalimat laula, seandainya, karena hukum asal dari sebuah perintah adalah wajib. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, maka wajib kita amalkan. Ketika Rasulullah memerintahkan sesuatu, maka wajib kita amalkan. Tidak ada perbedaan, karena Rasulullah adalah utusan Allah, dan Allah memerintahkan sesuatu kepada kita tentu lewat Rasulullah. Berarti sama-sama dari lisan Nabi. Ayat-ayat Al-Quran yang didengar oleh para sahabat kan dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka membedakan perintah Allah dengan perintah Rasulullah tidak ada daya. Sama-sama wajib kita taati. Oleh karena itu, kalimat-kalimat yang diawali dengan laula, seandainya tidak, seandainya boleh aku perintahkan manusia untuk sujud kepada sesama manusia, maka akan aku perintahkan para istri untuk sujud kepada suami. Ini seandainya. Laukana syu'mu, seandainya ada kesialan, maka ada pada tiga hak: rumah, kendaraan, satu lagi istri. Adakah istri yang membawa sial? Adakah rumah yang membawa sial? Kendaraan yang membawa sial? Jawab, tidak ada. Karena Nabi mengatakan laukana, seandainya. Jadi tidak ada. Ya. Maka pendapat yang mengatakan rumah bisa mendatangkan kesialan, istri bisa mendatangkan kesialan, kendaraan bisa mendatangkan kesialan, ini pendapat yang marjuh. Karena Nabi mengatakan laukana, seandainya. Ya. Begitu juga ini. Seandainya tidak akan memberatkan umatku, maka aku perintahkan, aku wajibkan umatku untuk bersiwak ma'a kulli salatin, setiap kali mau salat. Kofi riwayatin ma'a kulli wudu'in, setiap kali berwudu. Ada dua riwayat. Beliau bawakan yang satu. Ya. Berarti dari hadis ini, siwak tidak wajib, tapi sangat-sangat dianjurkan. Dan hadis-hadis berikutnya menunjukkan luar biasa keutamaan siwak. Bahkan Nabi sangat bersungguh-sungguh Bahkan antum masih ingat Nabi ingin bersiwak saat-saat menjelang apa? Menjelang ajal beliau. Sudah tidak bisa bicara. Di pangkuan Aisyah melihat Muhammad bin Abu Bakar datang, abangnya Aisyah, membawa siwak, maka mata Nabi selalu tertuju ke siwak itu. Tapi beliau tidak bisa bicara apa-apa, sudah lemah. Maka Aisyah mengambil siwak tersebut, siwak milik abangnya itu, lalu dikunyah-kunyah oleh Aisyah, lalu disiwakkan ke mulut Nabi, ke gigi Nabi. Ya, tidak lama setelah itu Nabi wafat. Itulah makna Nabi wafat di antara leher dan dadaku, berarti dipeluk oleh Aisyah. Setelah Allah mencampur ludahku dengan ludah Nabi, maksud Aisyah tadi, tentu siwak yang dikunyah-kunyah oleh Aisyah itu, ludah Aisyah menempel di situ, lalu masuk ke mulut Nabi. Dengan kata lain, ludah Aisyah dibawa mati oleh Nabi SAW. Memang seorang wanita seperti ini lalu dicaci maki oleh orang-orang Rafidah, dijelek-jelekkan, dituduh wanita lacur. Ini ucapan kufur, ucapan kotor dari orang-orang yang mengaku pencinta Ahlul Bait, tetapi mereka justru merusak Ahlul Bait. Ya, muttafaqun alaih fi kull hadis. As-siwaku laysa biwajibin, li'annahu law kana wajiban la'amarahum syaqqa 'alaihim bihi aw lam yasyuq. Siwak itu tidak wajib. Siwak itu tidak wajib. Seandainya wajib, tentu sudah diperintahkan. Mau memberatkan atau tidak, enggak peduli. Gitu ya. Mau memberatkan atau tidak, tidak peduli. Tentu Nabi akan perintahkan. Kenapa Nabi mengatakan kalimat tadi? Karena memang tidak wajib. Ya. Maka beliau tidak berani memerintahkan. Kalau beliau perintahkan, berarti wajib. Nah, tahulah kita dari sini bahwa Nabi tidak suka-suka beliau mewajibkan ini, mengharamkan itu, bukan suka-suka beliau. Tapi beliau hanya utusan Allah, hanya menyampaikan apa yang datang dari Allah. Jadi Islam ini, ajaran ini bukan buatan beliau, bukan bikinan beliau. Al-Quran itu bukan dari beliau. Seandainya Al-Quran itu dari beliau, berapa banyak ayat Al-Quran yang mestinya tidak ada. Tidak mungkin ada ayat yang mengungkapkan bagaimana isi hati beliau terhadap Zainab, menantu tanda kutip ya, istri dari Zaid bin Haritha yang pernah diangkat anak oleh beliau menjadi Zaid bin Muhammad. Itu kan diungkapkan di ayat ya. Maka para ulama mengatakan seandainya Rasulullah tidak amanah, seandainya Rasulullah berani menyembunyikan wahyu, tentu ayat ini akan disembunyikan oleh beliau. Karena kan mengungkapkan sesuatu yang beliau malu ya, seperti kita naksir istri orang misalnya, tentu kan malu kan kita mau menampakkannya. Ini ditampakkan oleh Allah Rabbul Alamin dan akhirnya dinikahkan dan Allah tidak peduli. Ya. Maka Allah katakan engkau malu kepada manusia. Ya. Yang mestinya engkau tidak perlu malu, engkau takut kepada manusia. Nah, mestinya engkau takut hanya kepada inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau wajib? Tentu beliau tidak peduli. Bagi sebagian orang, bahkan sebagian kaum muslimin, justru mayoritas kaum muslimin di beberapa daerah, bangun subuh, berjamaah sholat subuh, tentu berat. Tentu berat. Tapi karena ini wajib, beliau sampaikan bahwa datang ke masjid untuk berjamaah sholat subuh adalah wajib. Yang tidak melakukannya berdosa. Mana mungkin afdholiyah doang, sampai Nabi mengatakan fauhariqu alaihim buyutahum, akan aku bakar rumah-rumah orang yang tidak mau sholat berjamaah di masjid. Yeah. Dan lain-lain. Puasa Ramadan tentu berat. Bagi sebagian orang, mungkin mayoritas kaum muslimi, tidak makan, tidak minum dari subuh sampai maghrib, tentu berat. Lapar, haus, lelah, capek, lemas. Tetapi karena wajib, maka beliau tidak peduli. Sampaikan bahwa ini wajib. Yeah. Yang kedua, hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ra'fatuhu bi ummatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu semangat untuk memberikan kebaikan kepada umat ini, dan begitu sayang kepada umat ini. Maka seandainya memberatkan, beliau tahan. Beliau tahan. Kecuali memang Allah memerintahkan. Tidak mungkin bagi beliau untuk menimbang-nimbang dengan akal beliau, rohyu beliau. Tentu tidak. Tetapi apa yang tidak diwajibkan oleh Allah, beliau tahan. Bahkan beliau menjaga. Jangan sampai ini diwajibkan. Jangan sampai ini diwajibkan. Berat bagi umatku. Maka keinginan beliau untuk sholat berjamaah, sholat tarawih setiap malam di bulan Ramadan, beliau tahan. Beliau tahan. Yeah. Kenapa? Takut nanti menjadi wajib. Kalau wajib berat sekali bagi umat ini. Maka beliau ingin sekali sholat berjamaah tarawih karena para sahabat sudah menunggu-nunggu. Tentu bangga bagi beliau punya umat, punya sahabat yang siap untuk taat kepada Allah, sholat malam berjamaah, sudah menunggu, sudah penuh masjid menunggu Nabi keluar. Seperti kemarin, seperti dua malam yang lalu. Tapi Nabi sengaja tidak mau keluar. Bahkan sebagian sahabat melemparkan kerikil ke pintu rumah Nabi, mengira Nabi ketiduran, dibangunkan. Nah, para sahabat tidak membangunkan secara terus terang dengan suara keras digoyang-goyangkan badan Nabi, enggak ada yang berani. Kenapa? Takut beliau sedang menerima wahyu. Karena tidak ada bedanya beliau tidur dengan menerima wahyu, tidak ada bedanya. Terpejam, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa merasakan. Ya, putus hubungan beliau dengan seluruh manusia. Karena beliau sedang mendengarkan wahyu dari Allah yang disampaikan oleh Jibril. Ya. Nah, beliau tahan ini. Padahal tentu beliau senang sekali. Ya bagaimana kita punya murid semangat untuk taat, menjalankan apa yang kita perintahkan, tentu bangga sekali kan, kita senang sekali. Tentu Rasulullah senang sekali. Ditunggu oleh para sahabat untuk berjamaah sholat tarawih, tapi beliau tahan. Khawatir ini nanti diwajibkan oleh Allah, karena beliau tahu sesuatu yang sudah biasa, akhirnya diwajibkan. Ketika sudah menjauh dari khamar, semakin jauh dari khamar, semakin jauh dari khamar, akhirnya diharamkan. Kan gitu. Nah, ketika berjamaah sholat tarawih itu sudah terjadi setiap malam di bulan Ramadan, tentu besar kemungkinan akan diwajibkan. Beliau khawatir ini, beliau takut. Karena tentu beliau tidak mengetahui hal yang gaib. Sholat tarawih sampai beliau wafat tidak akan diwajibkan, beliau tak tahu, beliau belum tahu. Maka beliau jaga-jaga biar tidak diwajibkan, maka ya sekali-sekali saja. Ya, beda ketika Nabi sudah wafat. Ketika Nabi sudah wafat, tentu tidak mungkin yang tadinya tidak wajib menjadi wajib, tidak mungkin, mustahil itu. Yang wajib akan terus wajib sampai hari kiamat, yang haram akan terus haram sampai hari kiamat. Itu ketika Nabi sudah wafat. Nah, disinilah kedalaman ilmu Umar. Umar faham ini, Umar tahu ini, maka tidak ragu-ragu bagi Umar untuk mulai mengadakan sholat tarawih berjamaah setiap malam di bulan Ramadhan. Apakah ini bid'ah? Tentu tidak. Bid'ah dari mana? Nabi mencontohkan. Iya kan? Bid'ah dari mana? Nabi mencontohkan. Dan Nabi mencontohkan kan tidak setiap malam. Iya kan, ada ilatnya. Kan kita sudah belajar al-hukmu taduru bil illah. Hukum yang ada ilatnya, ada alasannya. Ketika alasan itu hilang, maka hukum itu juga hilang. Ya. Yeah. Saya kira ini hanya satu contoh di antara belasan, mungkin puluhan contoh di mana Nabi betul-betul sayang terhadap umat ini, perhatian terhadap kita semua, maka beliau jaga betul. Jangan sampai ini diwajibkan, jangan sampai ini diwajibkan, jangan sampai ini diwajibkan. Yang ketiga, yustahabbu siwaku 'inda al-qiyami ila shalah qawluha halan tuqarribu ila Allah faqtada an takuna 'ala kamalin wa nadhafatin izharan li syarfil ibadah. Disukai, disunahkan untuk bersiwak ketika berdiri salat, menjelang berdiri salat, menjelang salat. Apa ini? Taqarrub. Bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Bentuk dari ibadah. Untuk mencapai kesempurnaan ibadah, bersih. Nah, Allah menyukai saat kita sholat, apalagi berjamaah di masjid, wangi. Tidak berbau dengan bau yang tidak sedap. Maka Nabi larang kaum muslimin datang ke masjid sholat berjamaah setelah seorang muslim habis makan bawang. Bau yang tidak sedap tentu. Dan tentu bawang di sini bukan pembatas. Artinya selain bawang boleh, jengkol, pete, rokok, apalagi. Tentu tidak seperti bawang ini, sebagai contoh saja makanan yang berbau waktu itu. Maka jika hari ini ada makanan yang berbau, sama. Jangan datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Atau minimal bersihkan dulu, hilangkan dulu. Maka Rasulullah menyukai masjid itu wangi, bersih. Bukan megah, bukan mewah. Allah tidak menyukai. Kami, para Nabi, para Rasul, la nu'maru bi zinatil masajid. Kami, para Nabi, para Rasul, tidak diperintahkan oleh Allah untuk menghias-hias masjid mewah, megah. Tidak. Berlebihan. Tidak. Walakin nu'maru bi imaratil masajid. Tapi kami diperintahkan untuk memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah, majelis ilmu, dan lain-lain. Yang terakhir, hadzal haditsu dalilun 'alal qa'idatil usuliyah. Hadis di atas merupakan dalil dari kaidah-kaidah fikhiyah, kaidah-kaidah usuliyah. Salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita kaum muslimin adalah kita diberi kaidah, rumus, yang dengan kaidah-kaidah tersebut, rumus-rumus tersebut, kita tahu, oh ini tidak wajib, oh ini wajib, oh ini haram, oh ini tidak haram. Saya kira ini tidak ada di agama-agama lain. Mereka tidak punya kaidah. Karena memang agama mereka bukan dari Allah Rabbul Alamin secara keseluruhan. Sebagiannya 100% bukan dari Allah. Buddha, Hindu, Konghucu, Sindhu dan lain-lain. Adapun Yahudi dan Nasrani sebagiannya dari Allah dan sebagian besarnya dari pendeta dan pastor dirubah-rubah ayat-ayat Allah. Maka tidak mungkin ada kaidah. Kalau toh ada berseberangan, kalimat ini bertentangan dengan kalimat berikutnya, halaman ini bertentangan dengan halaman berikutnya. Adapun Al-Quran tidak. Lau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Quran ini bukan datang dari Allah, maka pasti terdapat perselisihan yang banyak sekali. Pasti. Dan tidak ada. Tidak ada. Kalau toh ada orang awam mendapatkan, kok ayat ini bertentangan dengan ayat ini? Kok hadis Badal Haji bertentangan dengan An-Najm 38-39? Itu karena ketidaktahuan dia. Setelah dijelaskan oleh para ulama, oh baru tahu mereka maksudnya begitu, cara menundukkannya seperti itu, cara istidlalnya berdalilnya seperti itu. Nah, ini salah satu kaidah bahwa hukum asal dari sebuah perintah adalah apa? Wajib. Jika Allah memerintahkan sesuatu, jika Rasulullah memerintahkan sesuatu, maka wajib kita amalkan. Perintah sholat, perintah puasa, perintah zakat, perintah haji, larangan berzina, larangan minum khamar, larangan berbuat bid'ah, larangan berbuat syirik. Tentu ini semua haram. Semua perintah wajib. Kecuali kaidah termasuk di dalamnya perkecualian itu. Hukum asal satu saat bisa keluar. Dalam bahasa kita disebut dengan perkecualian. Kapan sebuah perintah akhirnya tidak wajib? Satu, ketika perintah itu dilanggar sendiri oleh Nabi. Nabi sendiri tidak melakukan, tapi beliau memerintahkan. Tentu tidak wajib. Kan mustahil bagi beliau tidak mengamalkan kewajiban, ya kan? Berarti beliau tidak maksum dong. Kan beliau maksum. Tidak mungkin beliau meninggalkan kewajiban. Beliau perintahkan, tapi beliau tinggalkan. Satu saat beliau tinggalkan. Ya. Yeah. Seperti membaca ayat-ayat tertentu setelah membaca Al-Fatihah dalam sholat di rokaat pertama, di rokaat kedua. Ini awalnya kan perintah Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Tetapi dilanggar sendiri oleh beliau, dinyatakan oleh beliau bahwa ini tidak wajib atau berupa larangan. Seperti beliau pernah melarang minum sambil berdiri. Saya kira pembahasan ini sudah lewat ya, beberapa bulan yang lalu. La yasrobanna ahadukum qa'iman. Janganlah kalian minum sambil berdiri. Berarti haram minum sambil berdiri, ya kan? Tapi larangan ini dilanggar sendiri oleh beliau. Di hadapan para sahabat, beliau pernah minum air zam-zam sambil berdiri. Kan gak mungkin beliau melakukan hal yang haram. Maka larangan minum sambil berdiri litansi, istilah para ulama litansi, bukan larangan haram, ya yeah. Atau istilah lain makruh, lebih baik. Barangkali ada yang mengatakan itu khususiah Nabi. Gitu. Itu khususiah Nabi. Untuk Nabi boleh minum sambil berdiri. Untuk kita semua umatnya tidak boleh karena dilarang. Ucapan ini terbantahkan dengan perbuatan para sahabat. Sudah lewat hadis bahwa Ali sedang duduk di depan para pasukan menjelang perang. Ali berdiri, kemudian minta minum, minta air. Lalu diberi minum dan diminum oleh Ali bin Abi Thalib sambil berdiri. Dengan mengatakan sengat, padahal tadinya duduk. Sengaja beliau berdiri untuk menghilangkan syubhat itu. Berarti sudah ada salah pahaman waktu itu, menganggap bahwa minum sambil berdiri haram. Maka Ali ingin membuang kesalahpahaman ini dengan sengaja minum sambil berdiri di hadapan para sahabat. Dengan mengatakan sengaja aku lakukan ini karena aku tahu ini dilakukan oleh Nabi, ini tidak haram, tidak seperti yang kalian duga. Karena memang ada beberapa hadis yang melarang. Bahkan ada kalimat apa? Muntahkan. Muntahkan, gitu kan? Berarti kan keras kan? Larangan minum sambil berdiri. Tapi Ali faham dan perbuatan Ali ini tidak ada yang para sahabat yang mengingkari. Para sahabat setuju, sependapat, sepakat dengan ucapan dan perbuatan Ali bin Abi Thalib. Berarti kesepakatan sahabat. La tajtami ummati 'ala dhalalah, tidak mungkin para sahabatku bersepakat dalam kesalahan. Ya. Apa perkecualian selanjutnya? Perintah itu menjadi tidak wajib. Hukum asal perintah adalah wajib, tetapi sebuah perintah menjadi tidak wajib apabila perintah tersebut di, masih ingat ya, diawali dengan larangan. Dilarang, dilarang, dilarang, dilarang, habis itu diperintahkan. Dilarang ziarah kubur, dilarang ziarah kubur, dilarang ziarah kubur bertahun-tahun. Habis itu Nabi memerintahkan ziarah kubur. Apakah ziarah kubur menjadi wajib karena perintah Nabi? Jawabnya tidak, karena diawali oleh larangan. Nah, muncullah faedah al-amru ba'da nahyi lil ibahah. Perintah yang jatuh setelah larangan, maka perintah itu mubah-mubah saja, tidak wajib, tidak harus dilaksanakan. Ya. Apalagi dilanggar oleh para sahabat. Ya. Perintah Nabi itu tidak dilaksanakan oleh para sahabat. Ya. Ambil contoh misalnya memotong jenggot segenggam. Kan Nabi mengatakan waqful li'a, panjangkan jenggot. Panjang, panjangan berarti tidak terhingga. Terus sampai ke dada, sampai ke perut, kan gitu. Ini perintah Nabi kan? Ah, perintah Nabi ini dilanggar oleh para sahabat. Dalam riwayat setidaknya ada 3 sahabat. Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Mungkin ada yang lain. 3 sahabat besar ini diriwayatkan memotong jenggotnya segenggam. Berarti kan membantah perintah Nabi. Apakah kita katakan para sahabat ini durhaka kepada Nabi? Para sahabat ini tidak taat kepada Nabi. Nabi suruh panjangkan tak terhingga, tetapi kenapa dicukur segenggam? Tentu kalimat yang sangat tidak sopan seperti ini. Lebih tahu siapa kita? Apa Abu Hurairah, Ibnu Umar? Dan tidak ada bantahan dari sahabat lain. Tidak ada. Tentu perbuatan 3 sahabat besar ini diketahui yang lain. Anas bin Malik, Aisyah dan lain-lain tahu. Dan mereka semua diam. Oleh karena itu tepat sekali ucapan Syekh Al-Albani bahwa salah satu sunnah adalah mencukur jenggot segenggam. Karena sekali lagi mustahil sahabat-sahabat Nabi ini sengaja maksiat kepada Nabi. Tentu mereka lebih tahu. Mereka kan murid Nabi, langsung melihat Nabi. Besar kemungkinan mereka melihat Nabi memotong segenggam, tapi tidak diriwayatkan, langsung mereka praktekkan. Kan begitu husnudzon kita. Enggak mungkin kita seudzon kepada tiga sahabat besar, bahkan kesepakatan para sahabat. Enggak mungkin. Apa kita berani mengatakan enggak bisa begitu kan? Enggak ada contoh dari Nabi memotong segenggam. Justru di situ. Di situ Allah ingin menunjukkan bahwa sunnah-sunnah Nabi semuanya sampai kepada kita. Walaupun tidak ada kalimat seperti itu. Walaupun tidak ada ucapan Nabi, potonglah jenggot kalian setelah segenggam, tidak ada. Tapi Allah ingin tampakkan lewat murid-murid beliau, sahabat-sahabat beliau. Ya. Nah, maka termasuk sunnah. Dan tidak baik memancangkan sampai ke perut, sampai ke bawah. Ini biasa torekot-torekot sufi ya. Yang jenggotnya sampai panjang, ini justru torekot-torekot sufi ya. Ahlu sunnah wal jamaah mencukur segenggam sebagaimana perbuatan para sahabat. Oh, torekot-torekot sufi ya, luar biasa mereka, sampai panjang ya. Dan mereka beranggapan semakin panjang semakin mulia, semakin sakti, semakin macam-macam anggapan mereka. Padahal para sahabat memotong segenggam. Ya. Pernah dalam satu majelis beliau Syekh Al-Albani menyediakan gunting dan semacam nampan gitu ya, biar jenggot murid-murid beliau itu tidak jatuh ke lantai. Ini menunjukkan beliau yakin sekali bahwa ini sunnah. Beliau yakin sekali bahwa ini sunnah. Oh, torekot-torekot sufi marah. Syekh Al-Albani berbuat bid'ah. Syekh Al-Albani melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Nabi. Mereka tidak tahu perbuatan tiga sahabat besar ini. Syekh Al-Albani tahu, beliau ahlul hadis. Beliau tahu riwayat-riwayat mana yang sahih, mana yang dhaif. Beliau tahu. Ya. Yeah. Yang terakhir, mansukh. Memang itu perintah Nabi, tapi mansukh. Itu. Memang itu larangan Nabi, tapi mansukh. Ya, saya kira banyak contohnya. Ya. Bolehnya. Tidak usah mandi setelah jima kalau tidak mengeluarkan air mani. Ini kan mansukh. Ya, termasuk ziarah kubur tadi. Ya. Banyak sekali hukum-hukum yang mansukh. Bolehnya memilih antara puasa Ramadan atau membayar fidyah. Kan boleh milih. Mau puasa Ramadan silakan, enggak apa-apa. Tapi bayar fidyah. Kan dulu begitu. Ya. Sebelum turun ayat, faman syahida minkumus syahra falyasum. Jika kalian mendapati bulan Ramadan, kalian harus berpuasa. Sebelum turun ayat ini bebas. Mau puasa Ramadan silakan, mau bayar fidyah silakan. Larangan makan dan minum di malam hari setelah tidur. Jadi misalnya habis buka atau baru buka sedikit, ya ketiduran, bangun tidur sudah nggak boleh makan, sudah nggak boleh minum. Itu kan pernah terjadi pada diri seorang Ansor. Ini pun dihapus, ini pun mansukh. Ya, banyak sekali dalam hal sholat, dalam hal puasa. Dalam hal sholat kan boleh menyusun. Awal mula diwajibkannya sholat berjamaah, kalau masbuk boleh ngejar. Gitu. Jadi kalau ada orang masbuk nanya sebelahnya, udah dapat berapa nih? Ntar kasih syarat, ini atau begini, ada begini. Ya. Lalu dia ngejar dan dapat, karena Rasulullah kan sholatnya lumayan lama. Dulu gitu. Ini pun mansukh. ya. Kemudian teriakan-teriakan ketika datang waktu sholat. Kata Nabi kepada Bilal, matahari seperti ini sudah datang waktu asar. Bayangan satu benda sudah sama panjang dengan benda aslinya, sudah masuk waktu asar. Nah, seseorang disuruh teriak, sholat, seberapa lama, sholat, sholat, sholat. Ini pun mansuh setelah Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbi bermimpi mendengar lafaz adzan. Nah, mimpi ini ditakrir oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, dan lain-lain banyak sekali. Ya, kita lanjutkan 11.97. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل لدلي حذيفة بن يمان bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم apabila bangun malam ia syusufahu bisiwa, beliau menggosok, beliau membersihkan mulut beliau dengan siwak. Apa tujuannya? Bersih, wangi, tidak berbau. Ah, dari sini maka sebagian ulama mengatakan, mengkiaskan sama dengan sikat gigi. Barangkali ada sedikit kelebihan, ya, keutamaan, mungkin dengan air, dengan pasta gigi dan seterusnya, ya. Yeah. Tetapi tentu tidak bisa disamakan secara mutlak, karena siwak bisa dipakai kapanpun ketika diperlukan di masjid mau sholat. Sikat gigi tentu tidak bisa. Ya, saya kira tidak ada di antara antum ke masjid bawa sikat gigi, ya kan? Kalau bawa siwak kan bisa, dan nggak masalah. Ya. Muttafaqun alaih fi kull hadis. Istihbabus siwaki 'indal qiyami minan nawm. Disukai, disunahkan bersiwak saat bangun tidur. Li anna an-nawma muqtadin li taghayyuril fa'. Lamma yatasa'adu ilayhi min abhiratil ma'idah. والسواك آلة آلة تنظيفه ويستحب عند مقتضى. Disunahkan, disukai bersiwak saat bangun tidur, karena ketika tidur maka mulut itu tentu bau, karena ada, menurut beliau, ya, entah beliau dapatkan ilmu ini dari mana, mungkin beliau mempelajari, ya, bahwa ketika tidur itu apa yang ada di perut naik baunya, ya, menguap. Maka dari situlah mulut itu bau. Ya. Dari maidah. Dari perut. Sudah kira lambung, ya. Oleh, dan itu kan berisi makanan yang tentu membusuk dan mengeluarkan bau. Oleh karena itu, barangkali antum pernah mencium mulut bayi yang belum kemasukan apa-apa selain ASI. Ya. Barangkali antum ada yang pernah menciumnya, apa baunya? Busuk apa tidak? Tidak. Tidak, ini saya kira bukti kebenaran beliau. Ya. Jadi bau mulut itu bukan mulut itu sendiri, tapi dari perut. Buktinya ketika perut itu hanya ada ASI, yang ASI adalah makanan yang luar biasa. Ya, tentu beda dengan daging, dengan ikan, dengan ini, dengan itu. Maka tidak berbau. Ya. Ah, disitulah disunahkan untuk bersiwak. Ya. Apalagi setelah itu bangun malam, sholat, lanjutkan sholat subuh, menggosok. Kemudian 11:98 wa an Aisyah radhiyallahu anha qala. Dari Aisyah, kunna nu'iddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami biasa, kalimat kunna menunjukkan bukan sekali, dua kali, tapi merupakan kebiasaan, sunnah. Sunnah secara bahasa kan kebiasaan. Kami biasa menyiapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Siwakahu wa tahuruhu. Siwak beliau, tahur beliau. Apa tahur? Ember, bejana yang berisi air untuk dipakai wudu. Nah, biasa kami mempersiapkan itu. Sebelum kami, sebelum istri-istri Nabi tidur, dipersiapkan di situ. Tentu karena belum ada kamar mandi secara khusus, maka perlu dipersiapkan. Fayab'athuhum Allahu ma syaa'a ay yab'athahu min al-lail. Karena kami tidak tahu kapan Allah akan membangunkan beliau di malam hari. Ya. Kalau kami tahu kan kami bisa dadakan ya, ambilkan. Kami enggak tahu. Saat di mana beliau bangun, kami masih tidur. Ya kan? Maka kami persiapkan dari awal. Dari kami sebelum tidur. Ini ucapan Aisyah mewakili istri-istri beliau yang lain. Fatawassaku wa yatawaddu wa yusalli. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi dengan siwak dan tahur itu? Beliau bersiwak, beliau berwudu, kemudian beliau salat. Kadang beliau bangunkan Aisyah atau Maimunah atau Zainab binti Jahsy dan lain-lain dengan memercikkan air, sebagaimana yang beliau perintahkan di hadis-hadis yang telah lalu. Kalau bangun ya ikut sholat, kalau tidak tidak. Maka apa yang sudah kita bahas dulu terbukti dengan tidurnya Aisyah ketika Nabi sedang sholat malam. Ya, kita salat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.